Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba. Wear luxury meets legacy.